kamu selalu meminta agar aku setia padamu. Jelas wanita semua sama, cinta dengan lain orang. Namun ku junjung tinggi sucinya kasih sayang. Jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin di cinta.